Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, waqitalul nususi wal khawarij ja'idun. وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه. ملاوان atau memerangi orang dari kalangan pencuri. Al-lusus jamak dari lisun, pencuri dan sejenisnya, dari mana-mana yang berbuat kezaliman. Wal khawarij, dan orang-orang khawarij yang memerangi mereka dengan melawan, itu boleh apabila mereka, yaitu pencuri-pencuri tersebut, penjahat, penjambret, pencopet semuanya, nah, maupun orang-orang khawarij, mereka apa, membahayakan seseorang pada jiwanya atau ingin merampas hartanya, nah, bagi pemiliknya untuk membela diri dan membela hartanya dengan segala sesuatu yang dia mampu. Dan ini perkara yang jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Dalil jelas seseorang diperbolehkan untuk membela dirinya dari ancaman orang-orang yang ingin membunuhnya, atau membela hartanya dari ancaman orang-orang yang ingin merebutnya. Sehingga ketika dia terbunuh dikarenakan membela dirinya atau membela apa yang menjadi haknya, dihukum oleh Rasulullah SAW syahid. Akan tetapi, nah, usaha dalam pembelaan tersebut, nah, dikatakan oleh para ulama hukumnya hukum dab'us sa'il, nah, yaitu membela diri dengan apa? Dengan menggunakan kekuatan secara bertahap. Dalam artian pencuri, alhamdulillah, nah, pencuri seandainya dia cukup dengan apa? Dilempar saja sudah lari terpirit-pirit, ya tidak boleh kemudian ditembak. Nah, saya pencuri dia bisa dipukul, dipukul pakai kayu saja sudah lari, tidak boleh dia penggal pakai samurai, ya. Nah, ini namanya dab'us sa'il. Kalau dia melampaui batas, maka terjatuh dalam kezaliman. Nah, jadi dia berusaha untuk apa, mencegah dari, nah, sesuatu yang ringan kemudian naik yang berat, yang berat, yang berat. Demikian. Tidak boleh langsung menggunakan sesuatu yang berat padahal mampu untuk menolaknya dengan sesuatu yang dorurnya ringan. Kecuali apabila pencuri itu kemudian melawan, nah, ingin merampas secara paksa, kemudian dia nah membela diri dan ternyata pencurinya terbunuh, dia tidak berdosa dan tidak ada tuhan. Tapi kalau cukup dengan suatu madharatan sudah tertangkal, tidak boleh naik ke perkara yang lebih berat. Dan seandainya tertangkap pun, alhamdulillah, maka tidak boleh kemudian dia menetapkan hukum sendiri. Nah, makanya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala berhubungan dengan perkara tadi. Nah, beliau katakan walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wa la yatba'u atharahum laysa li ahadin illa al-imam aw ulatul muslimin innama lahu an yanfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahadan. Ini salah satu prinsip dari prinsip yang hendaknya diperhatikan. Dia boleh membela dirinya apabila dari orang-orang khawarij yang ingin menyerang, atau dari pencuri, atau dari penjamret. Nah, tapi apa? Dia tidak punya hak untuk apa? Apabila mereka sudah lari, sudah meninggalkan dia, untuk mengejarnya. Baik. Kemudian mencari jejak-jejaknya. Tidak. Ini bukan hak dia. Tidak punya hak seorang pun kecuali imam atau pemerintah. Sehingga kalau mendapati yang demikian, ya laporkan kepada pihak yang memang bertugas untuk mencari atau memburu para pencuri dan penjahat. Lalu hak seseorang apa? Innama lahu an yanfa'a an nafsih. Hanya menjadi hak dia, yang diperbolehkan baginya adalah membela dirinya. Fi maqamihi dzalik, pada tempatnya itu. Tidak melebihi itu. Dan ketika membela diri itu pun wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahadan, dia meniatkan dengan usaha dia untuk tidak membunuh seorang pun. Jadi dia niatnya tidak membunuh, tapi dia niatnya membela diri. Di sini ya fa'anifillah, kita perhatikan betapa beratnya perkara pembunuhan. Sehingga dalam membela diri dari suatu kejahatan saja, dia tidak diperbolehkan meniatkan untuk membunuh sejak awal. Tapi dia meniatkan untuk membela diri. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'raqati fa abadallahu al maqtul. Kemudian apabila ternyata mati dengan sebab kedua tangannya dalam usaha dia untuk membela diri dalam peperangan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang yang terbunuh dari rahmatnya. Dalam artian yang terbunuh ya celaka, sudah berbuat jahat mati lagi. Dan itu bukan tanggungan orang yang membunuhnya yang membela diri. Baik. Syamad al-Najmi rahimahullah ta'ala mengatakan qitalul bughati wal lusus wal khawarij jaizun idza arada lil rajuli fi nafsihi wa mali wa wajibun in aradu hadka hurmahu falahu an yuqatila an nafsihi wa mali. Wa amma haramuhu fayajibu alaihi wujuban ad-daf'u anhum bi kulli ma yaqdir. Memerangi al-bughah, mereka yang berbuat bagi, berbuat kezaliman. Al-bughah jamak dari baghin, orang yang zalim, berbuat jahat. Al-lusus, para pencuri, penjamret, perampok masuk di sini. Serta orang-orang khawarij, yang memerangi mereka boleh apabila mengancam seseorang terhadap dirinya, yaitu mengancam keselamatan seseorang atau hartanya. Boleh. Dan wajib apabila mereka ingin apa? Ingin naam menyingkap, yaitu ingin in aradu hadka naam haraman atau harimah, yaitu ingin menyingkap perkara-perkara yang tidak boleh dilihat, yaitu para perempuan di rumah taib, atau bahkan ingin berbuat naam jahat, ingin menodai para wanita yang ada di rumah tersebut secara paksa. Nah, ini hukumnya wajib. Jadi dibedakan, boleh kalau berhubungan dengan harta kanibila, dia membela diri. Seandainya dia menyerahkan, boleh tidak? Sudah kayaknya saya melawan pun resiko, lebih baik jalan aman, sudah silahkan ambil hartanya, yang penting selamat. Boleh tidak? Boleh. Nah, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Nah, sebagian sahabat yang beliau merelakan semua hartanya, yang penting selamat tatkala berhijrah, yang kemudian mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW, atau dengan keberuntungan Rabihal Bay'. Nah, dia biarkan hartanya yang banyak di sana, sudah kalian ambil hartaku saja, padahal aku pemanah ini. Nah, beliau adalah seorang ahli panah yang tidak akan pernah meleset ketika memanah. Tapi daripada Naam menghalangi perjalanan beliau dari hijrah, dan mungkin pun karena beliau sendirian dikeroyok orang banyak, Naam diserahkan hartanya di Mekah, kemudian beliau Naam meminta diberi kebebasan berhijrah ke Madinah. Siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang lainnya? Siapa? PR untuk nanti malam. Baik. Berarti boleh dia membela diri, mempertahankan hartanya, boleh juga. Nah, sudah. Nah, harta tidak masalah, bisa dicari. Tapi kalau nyawa yang hilang, tidak ada pengganti. Tapi kalau berhubungan dengan maharim ya, fanifillah, mahram dia, wanita-wanita yang berada di bawah naam penjagaan dia, istri, anak, kemudian kalau ada naam penjahat yang ingin naam masuk, maka ini wajib, ya, wajib untuk dia melawannya. Falahu an yuqatila ala an nafsihi wa mali. Naam. Ama harimahu fayajibu alaihi wujuban. Ya, dia boleh untuk membela dirinya dan membela hartanya, derajatnya boleh. Tapi kalau berhubungan dengan mahram, ya, wanita-wanita yang naam di bawah penjagaan dia, maka wajib untuk naam membela mereka dengan segala sesuatu yang dimampui. Tidak kemudian yang penting aku selamat, jadi silakan ambil pilihan aku satu, bawa pergi sana. Tidak boleh. Nah, bahkan itu wajib kalau dibilang. Kalau nyawanya seandainya dia tidak mampu, sudah ambil saya. Nah, menyerahkan diri boleh kalau dibilang. Misalnya mereka mencari ingin naam apa, menangkap dia. Dia tidak mampu sudah membela diri. Secara hitungan sudah orang banyak, sudah dia akan akhirnya menyerah. Baik, dari sini boleh. Tapi kalau kemudian kok yang ingin diambil adalah apa? Adalah wanita-wanita yang di bawah tanggungan dia, maka dia wajib berjuang sekuat tenaga walaupun sampai mati. Nah, tidak boleh saat itu kemudian merelakan. Ini bedanya. Menunjukkan kepada kewajiban seorang laki-laki dan seorang kepala rumah tangga terhadap nah wanita-wanita yang di bawah tanggung jawab dia ini sangat besar. Sangat besar. Nah, yang wajib kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikannya. Maka sungguh terkadang melihat sebagian kaum muslimin nah merelakan dan anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka melakukan hal-hal yang dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dan tidak bertanggung jawabnya para wali. Qala wa qarara al-Imam Ahmad fi hadzal maqta'i annahu la yatba'u atharuhum in adbaru wa farru. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala menetapkan dalam paragraf ini bahwasanya orang yang membela diri ini tidak boleh mengikuti mengikuti apa jejak mereka tatkala apa mereka ini mundur atau melarikan diri. Kalau sudah dicegah, misalnya pencuri dilempar dari dalam rumah, sudah langsung lari, tidak boleh dikejar. Kenapa? Li'anna Ali ibn Abi Thalibin lamma qatala al-Khawarij amara alla yatba'a mudbirahum. Wa Ali ibn Abi Thalibin min al-Khulafa' ar-Rashidin alladhi tuttaba' sunnatuhum. Berdasarkan hujjah ikhwani fillah, dikarenakan Ali bin Abi Thalib tatkala beliau memerangi orang Khawarij. Peperangan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib melawan orang-orang Khawarij, beliau apa? Memerintahkan untuk tidak mengejar. Tidak mengejar orang-orang yang melarikan diri. Kalau sudah mundur sudah, tidak boleh dikejar. Ini bedanya memerangi orang Khawarij dan memerangi orang-orang kufar. Wa Ali ibn Abi Thalib min al-khulafa ar-rasyidin, dan Ali bin Abi Thalib termasuk dari deretan khulafa ar-rasyidin alladzi tuttaba'u sunnatuhum, yang sunnah mereka itu diikuti. Ini alasan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala rahimahullah ai Imam Ahmad, wa in qutila hadha fi tilkal hali wa huwa yanfa'u an nafsihi wa mali raja'tu lahu syahadah kama ja'a fil ahadith. Kemudian apabila orang yang membela diri ini terbunuh dalam kondisi tersebut, dalam keadaan dia membela dirinya dan hartanya, aku mengharapkan dia mendapatkan syahid sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan disebutkan nanti. Wa jami'ul athari fi hadza innama amara bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi wa la tibaihi wa law jahizu alaihi in sara'a aw kana jarihan. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu wa la yuqimu alaihi al-had walakin yurfa'u amruhu ila man wallahu Allahu fayahkumu fi. Dan semua atar-atar dalam permasalahan ini ikhwani fillah hanyalah memerintahkan untuk apa? Biqitali. Memerintahkan untuk melawan, untuk memeranginya. Dan apa? Tidak diperintahkan untuk membunuh. Walam yu'mar biqatli. Tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Juga apa? Walat tiba'i. Tidak pula diperintahkan untuk mengejar, untuk memburu orang-orang yang seperti ini. Walayujahizu alaihi in sara aw kana jarihan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh yujahizu itu meneruskan untuk membunuh dia apabila dia sudah jatuh atau terluka. Nah, sekalian saja, misalnya dilempar sudah jatuh, dikejar, nah sudah sekalian, nah biar mati sekalian. Ini tidak boleh, Pak. Kalau luka juga tidak boleh, sudah. Nah, dalam perang, misalnya tadi sudah jatuh, sudah terluka, ini tidak boleh kemudian dapat diteruskan dibunuh sekalian, tidak. Tapi berhenti sampai di situ ditangkap. Nah, ditangkap, itu pun apa? Diterangkan oleh Imam Ahmad, wa innan akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtula. Dan bila dia menawan dia, maka tidak punya hak untuk membunuhnya. Wala yuqimu alaihi al-haq, tidak pula apa punya hak untuk menegakkan hak, menegakkan hukum had. Lalu apa yang dilakukan dia? Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu bi. Akan tapi dia angkat perkaranya. Ya, perkara ini diangkat kemudian apa diserahkan kepada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab dalam masalah ini sebagai penguasa. Diangkat perkaranya kepada pemerintah. Tidak boleh kemudian pencuri potong tangannya. Tidak boleh. Penjahat. Nah, ini penjahat sudah potong tangan dan kakinya disilang. Ini hukum hadnya. Tapi ini dalam kewajiban siapa? Penguasa. Baik. Adapun rakyat nafanibillah kalau mendapati yang demikian atau menangkap penjahat yang seperti ini, ya serahkan kepada pemerintah fayahkumu fih, kemudian dalam pemerintah menetapkan hukum pada orang tersebut. Qala Syekh rahimahullah, wa dzalika annahu warada bil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'ti qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala anta shahid qala ara'aita in qatalahu in qataltuhu qala huwa finnar. Nah, dalil ikhwanifillah untuk perkara ini yaitu hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Di mana seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila datang kepadaku seseorang ingin merampas hartaku?" Qala fala tu'ti. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan engkau berikan kepada dia." Karena orang zalim, jangan bantu kezaliman seseorang. Naam. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu kalau dia melawanku, kalau aku tidak memberi? Naam. Qala qatilhu, lawan dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan orang itu, perangi. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu kalau dia yang membunuhku? Dalam artian aku kalah melawan dia sehingga aku mati. Qala anta syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau seorang syahid. Sebagaimana dalam hadis yang lain, man kutila duna manihi fa huwa syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana pendapatmu kalau aku yang membunuh dia? Qala huwa finnar, dia di neraka. Ini sudah zalim, mati dalam keadaan melakukan kezaliman oleh orang yang membela diri. Baik. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala ikhwanillah membuat bab untuk hadis ini, bab ad-dalil ala anna man qasada akhdha mala ghairihi bighairi haqqin kana al-qasidu muhdarad dam fi haqqi. Bab dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang ingin merampas harta orang lain tanpa hak, maka orang yang mau merampas ini qanifilah mudarab, darahnya tidak ada nilainya. Dalam artian tidak perlu dia kalau terpumpah. Qala fil hadithi aydan man kutila duna malihi fahuwa syahid wa man kutila duna damihi fahuwa syahid wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Ada dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nah, siapa saja yang terbunuh dalam membela hartanya maka dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh dalam membela darahnya, dalam arti membela jiwanya, maka dia mati syahid. Dan siapa yang terbunuh dalam membela agamanya, maka dia mati syahid. Taib. Wala yajhazu ala jarhihim jarihihim wala yutbi'u mudbirahum. Kalau dari atba'an wala tughnam amwaluhum wala yutbi'u mudbirahum wala yajhazu ala jarihihim wala yutbi'u mudbirahum wala tughnam amwaluhum wala tusba nisa'uhum li'anna lahum fil asli hukum al-Islam. Ini alasannya. Nah, setelah dijelaskan tentang bolehnya melawan, tapi apa, tidak boleh kemudian orang yang terluka sekalian diselesaikan dengan dibunuh. Ini maksud yajhazu ala jarihihim. Tidak boleh. Bahkan apa, yang terluka ya sudah diambil, diserahkan kepada pihak yang berwenang. Sehingga jelas salah panitilah apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika mendapati pencuri langsung dikeroyok, dibunuh bareng-bareng. Atau sebagian ya wal'iyadubillah dibakar rame-rame. Sebagian tempat mungkin terkenal di Jakarta dan yang lain yang seperti ini. Mendapat pencuri, sudah kena, ya mati sudah kalau kena pada masa, ya tidak. Ini menunjukkan mereka tidak tahu tentang hukum Islam. Baik, padahal ketika diruntut mayoritasnya KTP-nya Muslim, alhamdulillah. Tidak boleh, kalau sudah tertangkap ya sudah tertangkap, dan serahkan kepada mereka yang mengurusinya. Ada penerasannya nanti paling mereka disokok, dikeluarkan, itu urusan pemerintah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban sebagai rakyat sudah dilaksanakan dan haknya tidak melampaui. Ya, hak kita ya menangkap sampai itu tok, membela diri, kemudian dia tertangkap, ditangkap. Itu pun kalau dia lari enggak boleh seorang mengejarnya. Wahid sebab umat biruhum, dan orang yang melarikan diri tidak dia apa kejar. Kemudian walatu gunamu amwaluhum, dan harta mereka tidak apa dijadikan ghanimah. Ini bedanya memerangi Khawarij dengan memerangi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka masih dalam lingkaran Islam. Cuman saudara kita yang melakukan kezaliman terhadap kita. Walatus bani sa'uhum, juga wanita-wanita mereka tidak boleh ditawan. Tidak boleh ditawan. Li'anna lahum fil asli hukum al-Islam, dikarenakan mereka pada asalnya berada di dalam hukum Islam. Ini faedah yang bagus dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk mengetahui mana yang menjadi hak kita ikhwanifillah dan mana yang tidak menjadi hak kita dalam perkara melawan orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita waliyadzubillah. Tayyib. Yang menunjukkan besarnya hak pemerintah ikhwanifillah dalam masalah ini. Mereka punya hak dalam penetapan hukum. Sehingga tidak boleh kita melampaui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. dalam masalah ini. Dan yang diperbolehkan atas kita hanya membela diri saja. Naam. Barakallahu fikum naktabi bihadha. Subhanallah. Ya, kita mengejar dompet kita. Nah, saya boleh. Saya untuk apa mendapatkan harta kita? Nah, saya jadi bukan kalau sudah dapat dompetnya sudah. Nah, itu maksudnya dalam tadi. Jadi kalau dicopet dompet kita atau harta kita diambil, kita mengejar untuk mendapatkan harta kita lagi, bukan. Nah, dari tujuannya bukan untuk menangkap orangnya. Jadi kalau setelah itu kemudian dilawan tertangkap, ya naam sekalian, ya tidak. Cuma tidak boleh kalau kemudian tertangkap dibunuh sekalian, tidak boleh. Tapi ditangkap serahkan kepada naam, kalau di negeri kita ya serahkan kepada polisi. Naam, mungkin seorang bertanya, panikalah bukan kan polisi nanti akan menetapkan dengan hukum selain hukum Allah. Naam, perkaranya apabila di sini berhubungan dengan dakwusain, kita mencegah kedzaliman. Nah, tayin kedzaliman ya itu, nah kewajiban kita sudah kita tunaikan. Setelah itu perkaranya terserah pemerintah. Adapun mereka tidak menetapkan dengan hukum Allah, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kedzaliman harus dicegah, nah sehingga nah tidak terjadi atau terangkat kedzaliman tersebut dengan cara yang dimampu. Wallahu ta'ala.